Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wasalna ila qawlihi, qultu, wala yukhalif. Saya katakan, kata asy-syarih, atau kata yang meringkas kalau qultu. Naam. Syekh Abdul Rahman Al-Syaih yang meringkas Taisir Al-Aziz Al-Hamid Syarah Kitab Al-Tawheed. Qultu wa la yukhalif fi dhalika illa juhalul muqallidah. Kaidah kemarin yang sudah kita bahas, bahwa siapa yang sudah mendapatkan hadis sahih maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Ini perkara yang ijma' hakka al-ijma' telah dihikayatkan ijma' para ulama oleh Ibn Abdul Barr dan lain-lainnya. Maka saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syaikh, la yukhalifu fi dalika illa juhalul muqallidah. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang bodoh, para muqallid. Lijahlihim bil kitabi wa sunnah. Karena bodohnya mereka terhadap kitab wa sunnah. Waragbatihim anhuma. Karena mereka ragbah an. Tidak suka terhadap kitab wa sunnah. Enggan untuk menerima kitab wa sunnah. Wa haulai wa in dhannu annahum ittaba'ul a'immah fa innahum fil haqiqa qad khalafuhum. Maka mereka itu, walaupun mereka menduga, menyangka diri mereka mengikuti para imam-imam, ternyata fil haqiqah, pada hakikatnya mereka telah menyelisihi mereka. Ini mereka telah menyelisihi para imamnya. Saya pokoknya Syafi'i. Saya mengikuti alim kabir Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Padahal ketika dia taklid, hadis sahih ditolak, dia telah menyelisihi imamnya. Mereka mengira sedang mengikuti ulama dengan taklid buta, padahal mereka menyelisihi ulama. Mengapa? Karena para ulama mengajarkan untuk tidak taklid. Semuanya sepakat ijma'. Wattaba'u ghaira sabilihim. Dan berarti mereka menjalani atau mengikuti selain jalannya para ulama. Kama qaddamna min qawli Malik wa Syafi'i. Sebagaimana sudah kami kemukakan dari ucapan Malik dan ucapan Imam Syafi'i dan ucapan Imam Ahmad. Dan sudah kalian tulis dalam PR kalian. Aqwal, a'immah, ucapan para imam-imam yang mengajarkan untuk jangan taklid. Alaikum bil adillah. Kalau ucapanku menyelisihi dalil, ambil dalil. Tinggalkan ucapanku. Ini ucapan seluruh para imam-imam. Maka para muqallidun, para muta'assibun. Al-madhab, mereka sesungguhnya menyelisihi imam-imamnya. Mereka sesungguhnya menyelisihi para ulama'nya. Lakin fi kalami Ahmad rahimahullah isyaratun ila anna at-taqlid qabla bulughil hujjah la yudham. Namun, tetapi pada ucapan Imam Ahmad, semoga Allah merahmati beliau, ada isyarat. Isyarat bahwasanya taklid itu bagi mereka yang belum sampai kepadanya dalil, tidak mengapa, tidak tercela. Katanya ada isyarat pada ucapan Imam Ahmad. Yang mana? Hah? Isyarat itu ada di mana? Perhatikan ucapan beliau yang kemarin. Ajibtu, aku heran dengan mereka-mereka yang araful isnada wa sahhatahu. Dhahabu ila ra'yi fulan wa fulan. Aku heran, orang mengerti hadis, mengerti sahihnya, kemudian mereka justru taklid kepada pendapat fulan dan allan. Aina al-isyarah? Kalimat orang yang araful isnad, seakan-akan beliau mengisyaratkan kalau yang tidak ngerti ya maklum. Maklum. Karena tidak paham. Wajar kalau orang itu tidak tahu. Ini apa kaidah tadi? Kaidah dalam qawaid. Ada mantuk, ada mafhum. mantuknya menyatakan araful isnada wa sihhatahu. Aku heran orang yang punya ilmu tentang sanad dan tahu kesahihannya kemudian berpendapat dengan pendapat fulan wa fulan. Ada mantuk. Wa mafhumuhu, mafhumnya berarti kalau dia tidak tahu hadis, enggak tahu sanad, enggak mengerti sahihnya, kemudian dia taklid, wajar. La yudam, tidak tercela. Mengapa? Karena dia enggak paham. Ikhwani fi na'azakumullah, berarti yang tercela siapa? Yang sudah tahu hadis sahih tetapi ditinggalkan. Persis seperti ucapan-ucapan kemarin. Siapa yang mengetahui hadis sahih kemudian ditinggalkan karena fulan dan fulan, atau dengan kalimat jangan ditinggalkan hadis yang sahih, artinya ketika sampai. Bahkan ayat yang mengancam man yusyaqiqir rasul itu pun ada syaratnya. Siapa yang terkena ancaman? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda, bagi mereka yang sudah jelas baginya petunjuk kemudian menyelisihi jalan itu. Ini yang terancam dengan ancaman keras. Adapun jahil, enggak mengerti, wah dia alim, saya ikut alim sajalah. Taib, kalaupun ada cercaan bagi orang ini ataupun ada celaan, maka celaannya pada sisi mengapa engkau tidak belajar. Pada sisi mengapa engkau tidak belajar. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa innama yunkir ala man balagathu al-hujjah wa khalafaha. Adapun Imam Ahmad hanya saja yang beliau ingkari dengan menyatakan ajibtu, aku heran dengan mereka yang begini-begini. Yang diingkari siapa? Ala man balagathu al-hujjah, terhadap orang yang sudah sampai padanya hujjah. Min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas baginya petunjuk. Wa khalafaha, ternyata dia selisih padahal sudah tahu, mengerti sanadnya, mengerti hadisnya, mengerti sahihnya. Khalafa li qawli imamin min al-a'immah, ternyata setelah tahu dia selisih karena ucapan imam dari para imam-imam. Wa dhalika innama nasha'a 'anil i'radi 'an tadabburi kitabillahi wa sunnati rasulih. Hanya saja yang demikian muncul, nasya'a, terbentuk, karena apa? Anil i'rad, terbentuk dari i'rad an tadabburi kitabillah, karena berpaling dari mempelajari kitabullah, berpaling dari mempelajari sunnat rasulillah. Wal iqbal ala kutubi man ta'akhar, dan justru yang dia hadapi buku-buku orang belakangan. Hadisnya ditinggal, ayatnya ditinggal, kemudian membacanya buku yang dari A sampai Z enggak ada qala Allah wala qala Rasul. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Khana bin na'azakumullah. Alasannya ini kan matan, supaya mudah. Ya jelas gak ada dalilnya kalau matan. Tapi seharusnya pembacanya ketika membaca matan ghayah wa taqrib atau matan zadal mustaqni', hendaklah dia membaca syarahnya sehingga tahu dalil-dalilnya. Bisa jadi dalilnya sahih, bisa jadi dalilnya dhaif, bisa jadi dia rajih, bisa jadi dia marjuh. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah bagi talibul ilm, entah bagi mereka awam nas yang memang mereka tidak sempat belajar, atau mereka jauh dari ilmu, atau jauh dari lingkungan ilmu, maka pokoknya apa kata Syafi'i, pokoknya apa kata. Tetapi thullabul ilm di pondok-pondok pesantren, apalagi yang menamakan dirinya dengan pondok salafiyah, banyak sekali yang menamakan pondok salafiyah. Seharusnya dia kembali kepada salafnya, tanya kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in yang membawakan dalil-dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para salaf ketika menyatakan satu hukum atau menjawab satu fatwa pasti akan berkata qala Rasulullah. ra'aitu Rasulullah. Aku terima dari Nabi, aku dengar dari Nabi, aku lihat Rasulullah. Wa minas sunnati kada, dari Nabi kami dapatkan, ila akhir. Semua menisbatkan pada Rasulullah SAW, dan itu adalah cara yang ilmiah. Barakallahu fikum. Kalau tidak demikian bukan pondok salafiyah. Apa lawannya pondok salafiyah? Pondok bid'iyah? Kalau mereka menamakan pondok salafiyah itu lawannya pondok modern. Mereka pondok salafiyah lawannya pondok modern. Karena salafiyah itu masih membaca kitab-kitab kuning dan dengan cara sorogan. Sorogan itu kamu baca, pegang kitab, saya pegang kitab, kemudian saya baca, kamu harokati. Qala al-muallif rahimahullah, kamu kasih harokat. Qultu wala yukhalifu. Kasih jenggot. Kasih. Itu dikatakan sorogan dan itu dikatakan cara salaf. Kemudian muncul pondok modern. Itu cara kuno, cara modern adalah yang baru, ila akhirih. Ikhwan ibn a'azakumullah, saya katakan itu adalah pergeseran makna salafiyah. Pergeseran makna salafiyah. Asal-muasalnya makna salafiyah bukan itu. Asal-muasalnya makna salafiyah adalah memakai cara para sahabat atau mengambil pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlu sunnah. Maka itu adalah pondok salafiyah. Apakah masih pakai kitab kuning ataupun sudah pakai komputer, sama saja salafiyah. Coba buka kitab Bukhari halaman sekian, klik, kemudian kamu geser dengan tanganmu, masya Allah. Apa itu pondok modern? Ya tetap saja kalau merujuk kepada kitab, itu pondok salafiyah. Barakallahu fikum. Tetapi karena pergeseran makna, akhirnya jauh. Kembali kepada kitab. Apa sebabnya mereka meninggalkan hadis-hadis, dalil-dalil, padahal sahih? Karena mereka enggan untuk kembali pada Quran dan Sunnah, dan mereka lebih memilih membaca kutub-kutub belakangan. Walistighna biha anil wahyain, dan mereka merasa cukup dan tidak butuh dua wahyu. Mana Ustaz kalimat tidak butuhnya? Mana yang merasa cukupnya? Merasa cukup itu istighna. Tidak butuhnya juga istighna. Kok bisa satu kalimat memiliki dua makna? Naam, tergantung hurufnya. Istighna biha, merasa cukup dengannya. Istighna'an, tidak butuh. Inilah bahasa Arab. Hebatnya bahasa Arab. Istighna biha anil wahyain. Istighna biha dengan ba. Istighna dengan ba, maknanya merasa cukup dengannya. Dengan apa tadi ha? Kutubul mutaakhirin, buku-buku belakangan. Yang banyak ucapan manusianya, sedikit dalilnya. Anil wahyain, ai istighna anil wahyain, merasa cukup, tidak butuh dari dua wahyu. Merasa tidak cukup dari dua wahyu, cukup dengan buku-buku ini saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka memiliki sifat yang kurang baik, yaitu malas. Enggak mau repot, enggak mau pusing. Maten-maten fikih itu cuma sekian, 4 lembar atau 5 lembar. Paling banyak sebuku tipis kamu yang dijuluki dengan sandwich chart. Kenapa dijuluki dengan sandwich chart? Harganya sama dengan sandwich, realen. Sandwich itu roti yang isi, dikatakan sandwich chart. Itu buku-buku yang harganya 2 real, 3 real. Barakallahu fikum. Maka mereka menyatakan syariat Islam cuma segini. Asik. Dan saya pegang ini aja. Pokoknya apa yang ada di sini saya kerjakan, selamat. Karena ini kan ringkasan dari Imam Syafi'i. Ini kan ringkasan dari Imam Ahmad Hanbali. Ini kan ringkasan dari Maliki, ya. Selesai. Ini barakallahu fikum orang yang enggak mau lelah, enggak mau capek, enggak mau repot, alias kaslan, malas. Tidak mau belajar. Padahal Rasulullah SAW menyatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa fi riwayah wa muslimah. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dalam riwayat dan juga muslimah. Wajib hukumnya. Dan tidak cukup dengan katanya bahwasanya air itu ada tujuh. Air itu dibagi dua, musta'mal dan ghairu musta'mal. Air yang musta'mal dibagi. Ikhwan bin na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan sangat ringkasnya, sehingga ada 7-700 pertanyaan. Air yang boleh dipakai wudu ada 7, ma'us sama'i wa ma'ul ardi wa ma'ul bi'i wa ma'u zamzam wa ma'u kata ila akhirih. Dan air yang tidak boleh dipakai, air najis, air yang mutanajis, air yang musyammas. Apa itu musyammas? Musta'mal. Apa itu musta'mal? Ada berapa pertanyaan? Banyak pertanyaan. Musyammas itu air hangat karena kena panas, syams matahari. Oh, berarti yang kena mati enggak boleh dipakai. Kenapa? Pertanyaan yang kesekian. Kenapa kok enggak boleh? Ikhwan ibn a'azakumullah, musta'mal itu kalau sudah dipakai. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok enggak boleh? Kok ada dalilnya? Mana dalilnya? Masih ada sekian pertanyaan. Sampai ada yang menggeser lagi maknanya. Berarti air hangat kalau yang digodok tidak boleh. Kalau kita mandi junub pakai air hangat, tidak boleh. Wah, sekian permasalahan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau kalian para wanita dalam keadaan haid, maka kumpulkan rambut yang rontok, kumpulkan kalau mengunting kuku, kumpulkan ini, kumpulkan, dan kemudian mandi bersama nantinya. Ini pertanyaannya banyak lagi. Setiap helai rambut dikumpulkan, setiap gunting kuku dikumpulkan, apa yang rontok dikumpulkan, ketika mandi ikut dimandiin. Ternyata itu adalah ikhtiyat, kehati-hatian saja. Dalilnya tidak ada. Tetapi jadi susah, jadi sulit. Air yang hangat tidak boleh. Sambal tidak boleh. Air. Sampai kemudian karena salah pahamnya, kamu berwudu di sebelahnya, kamu berwudu sebelah-sebelah sininya. Kemudian airnya orang yang berwudu sebelah kamu nyiprat ke kamu. Wah, ini air musta'mal. Ulangi lagi wudunya. Betapa susahnya. Ternyata ketika merujuk pada dalil-dalil-dalil-dalilnya bahwa air itu hanya air yang suci dan air yang najis. Kemudian hadisnya berkata, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Air itu suci, tidak bisa jadi najis dengan apapun. Kecuali kalau berubah warnanya, rasanya, dan baunya. Sudah. Ketika kena matahari, berubah enggak rasanya, warnanya, baunya dengan najis? Tidak. Tahir. Air ini musta'mal sudah dipakai sama si fulan, berubah enggak warnanya, rasanya, dan baunya? Tidak. Pakai. Ringkas, alhamdulillah. Hafalkan satu hadis, cukup. Ikhwan ibn na'azakumullah. Itu contoh saja. Kalau kematian dalam keadaan tidak membahas syarahnya, itu muskilat minal masyakil. Banyak kesulitan, banyak pertanyaan, banyak tanda tanya, banyak kebingungan. Tetapi kalau dibacakan hadis, hadis, hadis, hadis, sangat mudah dipaham dan fawaidnya jamma. وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب. Maka kelakuan mereka yang meninggalkan hadis sahih. Alhamdulillah, kalau yang tadi berpegang dengan matan tadi ringkas, kemudian dikasih hadis nerima, alhamdulillah. Artinya itu permulaan. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi di kalangan para ulama. Ketika masih kecil itu menghafalkan Quran, menghafalkan matan. Setelah itu ketika sampai hadis sahih, terima. Jangan lupa, setiap datang hadis sahih pada kamu, ambil. Itulah mazhab kita, kata gurunya. Maka setiap dapat hadis sahih, maka yang tadi, matan tadi, dikasih dalil. Oh, ternyata benar kata dalam matan ini. Ternyata benar apa kata matan ini. Ila an waqa'a fil khata' mengatakan, loh, ternyata ini pendapat yang marjuh, dia tinggalkan matan tersebut, dia ambil hadis yang sahih, maka tidak mengapa. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan tidak boleh mempelajari Zadul Mustaqni atau matan Ghayah wa Taqrib. Silakan. Tapi ingat tadi itu, kalau sebagai kelas pertama masih belum bisa menalar fikihnya, ikuti. Kelas dua, terangkan masing-masing dengan dalilnya. Kelas tiga, terangkan ikhtilafnya para ulama dengan tarjihatnya. Kelas empatnya, engkau mencari sendiri, bahas. Sampai kelas limanya, engkau beristihad. Masya Allah. Berarti sudah alim. Sudah bisa beristihad sendiri. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan justru matannya jadi tonggak utama, kemudian dalil dikalahkan. Barang siapa yang mengalahkan dalil hanya karena ucapan manusia, maka yushbihu ma waqa'a min ahlil kitab. Berarti menyerupai apa yang terjadi pada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah katakan tentang mereka, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, ahli ilmunya, ahli ibadahnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kama sayati bayanu dalik, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya. Ahbar dan ruhban, maknanya adalah ahli ilmunya dan ahli ibadahnya. Ahli ilmu mereka sangat lancang berani memutarbalikkan dalil. Ahli ibadah mereka, ahlul kitab, jahil. Ibadah dengan kebodohan. Pengikutnya bagaimana? Pengikutnya menjadikan ahli ibadahnya yang su, ahli ibadahnya yang jahil, dan ahli ilmunya yang su, ulama su, mereka jadikan seperti Tuhan. Pokoknya apa kata rahib? Pokoknya apa kata pendeta? Pokoknya apa kata... Ikhwan ibn a'azakumullah. Dalil ditolak, ayat ditolak, hadis ditolak, pokoknya apa kata pendeta. Quran ditolak, hadis sahih ditolak, pokoknya apa jari kiai. Tidak boleh yang demikian. Barakallahu fikum. Tapi saya husnudzan sama guru saya. Kalau husnudzan, bawa hadis tadi. Pak kiai, Pak ustaz, saya dengar hadis seperti ini, dan sahih hadis di akhrajul Bukhari wa Muslim. Berbeda dengan apa yang engkau katakan kemarin. Mudah-mudahan kalau dia benar-benar baik sesuai dengan dugaanmu, dia akan menyatakan, oh kalau begitu saya akan ralat besok. Atau dia akan katakan, mudah-mudahan saya akan bisa meluruskannya pada kesempatan berikutnya. Atau dia akan berkata dengan ilmunya bahwa hadis ini marjuh, mansukh dengan hadis yang lebih sahih. Bawakan hadis berikutnya. Kamu dapat ilmu. Walaupun ternyata kamu yang salah, dia yang benar. Tapi kamu dapat ilmu. Ternyata ada hadis yang lebih sahih. Sampaikan. Tetapi kalau ternyata tidak alim dan tidak baik, akan marah. Kamu kurang ngajar kepada gurumu. Jangan sok tahu. Saya belajar sebelum kamu lahir. Tapi ini hadis sahih. Diam, hadis sahih, hadis sahih. Buang itu hadis. Alasannya apa? Tidak disebutkan. Kalau saja dia alim, benar-benar alim, tidak perlu marah, karena itu adalah kecerdasan sang anak yang Masya Allah. Maka dia akan bangga dengan muridnya. Masya Allah, kamu dapat hadis dari mana? Saya baca di mana? Hadis itu sahih. Tetapi ada hadis yang lebih sahih, menguatkan pendapat apa yang saya katakan. Maka hadis itu syad, menjadi sahih yang lebih sahih. Misalnya, atau itu dulunya, kemudian Nabi membantahnya, merubah dengan menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah. Kama sayati bayanu dalika fi hadis Adi ibn Hatim, sebagaimana akan datang penjelasannya tentang Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Adi bin Hatim, Adi anaknya Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i adalah orang yang terkenal dermawan dulunya, ma'ruf. Sampai ada pepatah, kalau ada orang yang dermawan dikatakan hadza akram min Hatim, akram min Hatim. Di zaman jahiliyah namanya orang kerim, karam, kadang-kadang kebablasan. Maka dia dengan anaknya ketika melihat ada tamu yang datang tidak memiliki hewan yang bisa disembelih untuk menghormati tamunya, dia bingung. Anaknya berkata, wahai ayahku, engkau pasti begini dan begini. Iya. Enggak ada cara lain daripada kita ditimpa ar, ditimpa rasa malu pada suku kita, pada kabilah kita. Maksudnya anaknya menyalahkan dirinya untuk disembelih. Hada li jahlim. Tetapi sudah hampir mau disembelih anaknya, dia melihat rombongan binatang liar, maka keduanya berburu, mengejarnya dan mendapatkannya dan disembelih. Wallahu ta'ala, kisahnya ada dalam syair-syair yang memuji Bani Tai, sukunya disebut suku Tai. Maka ketika Hatim datang, Rasulullah SAW menyebutnya marhaban, selamat datang Al-Karim Ibn Al-Karim min Bani Al-Karim in sahih riwayah. Selamat datang Al-Karim Ibn Al-Karim min Bani Al-Karim, orang yang dermawan, anaknya orang dermawan dari suku yang dermawan. Jadi sudah terkenal Karim sejak dulunya. Nabi menyebutnya dengan pujian pada sukunya, Al-Karim Ibn Al-Karim min Bani Al-Karim. Ternyata dilihat dia memakai salib di dadanya. Maka Nabi menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sesungguhnya mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, alim ulamanya, ahli ibadahnya sebagai rab-rab selain Allah. Kata Adi bin Hatim, tidak. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak sembah mereka, kami tidak sujud pada mereka. Nabi bertanya kepadanya, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kemudian kalian ikuti. Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, juga kau turuti atau kalian turuti? Ya, itu memang terjadi. Kata Nabi, tilka ibadatukum iyahum. Tilka ibadatukum iyahum. Itulah ibadah kalian pada mereka. Memberikan hak tasyri, mereka boleh merubah ayat, merubah hadis. Mereka boleh merubah hukum Allah. Mereka boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Kamu terima. Maka itulah ibadatukum iyyahum. Fayajib ala man nasaha nafsahu. Maka wajib bagi siapa yang menasehati dirinya sendiri. Idza qara'a kutubal ulama wa nadhara fiha. Kalau membaca kitab-kitab para ulama dan melihat kitab-kitab mereka, wa 'arafa aqwalahum, kalau mengenali ucapan-ucapan mereka, falyu'riduha 'ala ma fil kitabi was sunnah, hendaklah merujuk kepada kitab was sunnah. Insyaallah, kalau buku-bukunya benar-benar bukunya ulama, kalau kitabnya benar-benar kitab para ulama dan ulamanya benar-benar ulama, insyaallah mereka akan bawakan dalilnya. Mereka akan bawakan riwayatnya. Kalau tidak ada di matannya, ada di syarahnya. Cari di syarahnya. Tapi di dalam kitab matan ghoyah, ya karena matan, kamu cari syarahnya, ada. Mereka ulama yang menyusunnya, dan mereka mensyarahnya dengan dalil-dalil. Kalau lihat dalilnya, maka kita akan tahu apakah dalilnya itu sahih atau dalilnya da'if. Apakah mungkin ulama dalilnya da'if? Tentunya ulama tersebut akan membawakan hadis yang menurut dia sahih. Tetapi bisa jadi, apa yang dikira sahih ternyata dhaif. Ulamanya yang telah wafat rahimahumullah mendapatkan pahala ijtihad. Tetapi seseorang yang sudah tahu kalau hadis itu dhaif, tidak boleh taklid. Dia harus meninggalkan hadis yang dhaif dan mengambil hadis yang sahih. Jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan ulama'nya yang dicerca. Jangan pula taklid. Pokoknya, apa kata beliau? Jangan. Dua-duanya jangan. Taklid tidak, mencerca pun tidak. Mengapa tidak mencerca? Sudah kalian baca pada pertemuan yang lalu. Minal musawwirat. Di antara perkara-perkara yang menyebabkan para ulama wajar berpendapat berbeda dengan hadis. Imma belum sampai, wa imma dikira sahih pada dhaif, wa imma dia memiliki yang lebih sahih, wa imma. Nuhsinu dhan bihim, kita berprasangka baik pada mereka bahwa ini ada musawwirat yang menyebabkan mereka berpendapat lain. Tetapi kalau engkau sudah melihat hadis yang sahih dan disahihkan oleh sekian para ulama dan terbukti sahih secara sanadan wa matanan riwayatan wa dirayatan, maka hendaklah kamu terima sami'na wa ta'ana dan tinggalkan ucapan beliau dan kau doakan ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan beliau, semoga Allah memberikan pahala istihadnya. Ikhwani fillah na'azakumullah, la ifrat ولا تفريط. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kajian أحد إن شاء الله كتابnya اقتضاء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. konsekuensi dari jalan yang konsekuensi dari siratul mustaqim untuk menyelisihi golongan ahli neraka jahim. Insyaallah biidznillah ta'ala. Apakah boleh menaruh hewan di sisi kuburan orang kafir yang baru dikubur untuk melihat reaksi hewan tersebut? Sudah pernah dilakukan oleh beberapa ulama. Tetapi itu pun bukan kepastian barakallahu fikum. Karena ketika hewan itu menjerit atau ketika hewan itu meringkik dan sebagainya, apakah yakin sebabnya karena jeritan dikubur atau ada hal lain? Wallahu a'lam. Enggak bisa dipastikan. Apakah musuh udzan kepada yang dikubur? Jangan-jangan yang akan menjerit nih. Ayo siap-siap. Doakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah menyelamatkannya dari adab kubur. Barakallahu fikum. Maka tidak bolehnya dari sisi manhaj kalian, jangan seperti manhajnya aqlani. Kalau terbuka bukti secara akal saya terima, kalau enggak terbukti saya enggak percaya. Astagfirullah. Kalau orang beriman percaya, apakah sudah dibuktikan secara ilmiah ataupun belum, percaya. Mengapa? Karena itu ucapan Rasulullah pasti benar. Karena itu ucapan Allah pasti benar. Begitu. Itu mukmin. Tidak seperti aqlani, rasionalis, mu'tazilah yang mereka sampai mengadakan percobaan ilmiah, meneliti sayap lalat yang satu dengan yang lain, apakah benar-benar ada penyakit, ada obatnya atau tidak. Diteliti, ternyata katanya setelah percobaan-percobaan ilmiah, dua-duanya penyakit. Maka hadis sahih Bukhari ditolak tentang lalat oleh Yusuf Qardawi, oleh Muhammad Ghazali, oleh haula'il aqlaniyun. Ini manhajnya Mu'tazilah. Manhajnya Mu'tazilah. Hadis sahih matannya riwayat Bukhari, tetapi sahih sanadnya riwayat Bukhari, tapi matannya bertentangan dengan akal. Karena ternyata setelah dibuktikan bahwa kedua sayap lalat dua-duanya penyakit, maka hadis ini salah. Kok berani-beraninya engkau menyatakan salah kepada ucapan yang benar-benar ucapan Rasulullah SAW terbukti secara sanad. Ini barakallahu fikum kelancangan mereka. Sekarang mau ngetes bagaimana jeritan kubur, pelihara binatang di sana. Mau seperti itu juga. Itu manhaj yang salah. Kita beriman. Apakah kita sudah mengujinya atau belum mengujinya? Kita percaya. bolehkah sengaja menunda untuk berangkat sholat Jumat hingga hampir akan sholat karena menghindari khutbah orang awam? Ikhwan fillah jazakumullah. Yang namanya sholat Jumat dengan khutbah itu satu kesatuan. Maka hendaklah kalian mencari masjid Ahlus Sunnah atau mencari masjid yang paling dekat dengan sunnah agar kamu selamat dari syubhat. Dan kalau ternyata kamu ada pertanyaan, catat, kamu sampaikan kepada orang-orang yang berilmu, saya dengar kalimat ini kemarin, apakah benar itu? Sehingga ada faedah dari sisi lain, yaitu perlu dibantah. Karena satu masjid kemarin kena syubhat, maka harus dibantah. Kapan-kapan atau kalau ahlu sunnah berkhutbah di masjid yang sama, akan dibantah. Bahwa apa yang dikatakan begini-begini-begini, bahwa itu tidak sahih, itu tidak benar, yang benar begini-begini. Barakallahu fikum. Sehingga upayakan untuk sholat di masjid ahlu sunnah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau engkau bisa membantah. Karena orang awam itu belum tentu sesat. Namanya orang awam, kadang benar, kadang salah. Kamu dengar kan? Begitu ada yang salah, datangin setelah salat. Assalamualaikum, Pak. Apa bukan begini, Pak? Apa bukan begitu? Bukankah hadis yang sahih menyatakan begini? Diterima alhamdulillah, enggak diterima enggak apa-apa. Yang penting dia sadar. Ternyata hadirinnya tidak semuanya enggak paham. Ada yang paham. Sehingga besok dia pasti akan siap-siap. Takut ada yang bantah lagi. Iya kan? Pasti akan siap-siap. Daripada besok akan ditegur lagi. Itu faedah. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau sudah dua kali ditegur, yang ketiga kali, silakan Pak, antum aja yang khutbah, Pak. Biasanya begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika.